الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركات العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في dalam كتاب معالم منهج أهل السنة والجماعة pada halaman ke-15 dengan tema alamat ahli sunnati wal jamaah. Bagi para tulab, lebih baik masing-masing memiliki dan beberapa hari yang lalu telah disediakan ya di Maksof agar bisa mengikuti apa yang digoreskan. Alamat ahli sunnati wal jamaah. Alamat merupakan lafaz jama', kata tunggalnya alamah, artinya tanda-tanda. Beliau menyebutkan yang pertama di antara tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah, al-wasatiyah. Al-wasatiyah, pertengahan. Pertengahan dari apa? Ikhwani hafizakumullah, baina ghuluwin wa jafa. Wa baina tashaddudin wa tamayyu'. Wa baina mubalaghatin wa taqsir. وبين إفراط وماذا وتفريط. Jadi tanda pertama bagi ahlu sunnati wal jamaah, al-wasatiyah, pertengahan. Baina ghulu wa jafa, antara yang terlalu ghulu dan kebalikannya jafa, kaku, antipati. Ini sayap kanan, ini sayap kiri. Ahlu sunnah pertengahan. Antara ghulu dan jafa. Begitu pula ahlu sunnah pertengahan antara tasyaddud wa tamayyu. Sifat keras, tasyaddud, ekstrim, dan juga kebalikannya, poros sebelah, tamayyu, bermudah-mudahan, terlalu menggampangkan. Begitu pula wasatiyah baina mubalaghatin wa taqsir, pertengahan antara yang berlebih-lebihan dan kurang. Nah, melalaikan. Wasatiyatun baina ifratin wa tafrit, yang melampaui batas dan yang menyia-nyiakan, meremehkan. Nah, ini tanda pertama bagi ahli sunnati wal jamaah adalah al-wasatiyah, pertengahan antara hulu dari antipati, pertengahan antara sifat keras, ekstrim dan bermudah-mudahan, pertengahan dari sifat berlebih-lebihan, mubalaghah, dan kurang, melalaikan. Pertengahan dari yang melampaui batas dan sia-sia ataupun meremehkan, kebalikannya. Enggak kurang, enggak over. Ini sifat yang pertama. Beliau berkata, ahlu sunnati wal jama'ah humul firqatun najiyah. Ahlu sunnah mereka adalah golongan yang selamat. Firqatun najiyah. Allati mayyazaha Allah min bain al-firq. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan mereka di antara berbagai macam firqah-firqah yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala bedakan ahlu sunnah wal jamaah dari berbagai macam sekte, dari berbagai macam sempalan. Walihada kata beliau, yakulu ba'dhul ulama, oleh sebab itu berkata sebagian di antara para ulama, hadhil ummah wasatun bainal umam. Umat ini pertengahan di antara umat-umat yang ada. Memang benar ikhwani afidhakumullah, bahwasanya umat ini, umat Islam, kaum muslimin, wasatun fi kulli umuriddin, mereka pertengahan di dalam berbagai macam perkara agama dibandingkan dengan penganut lainnya. Nah, contohnya apa? Yang pertama, di dalam perkara anbiya, perkara nabi. Umat ini pertengahan dari hulunya kaum Nasara. Nasara hulu. Mereka menjadikan Nabi sebagai apa? Ibnullah. Anaknya Allah. Mereka sembah para Nabi. Mereka anggap Nabi kedudukannya sama dengan ilah. Begitu pula kebalikannya, jafa'ul Yahud. Kaum Yahudi terlalu kaku. Mereka melecehkan para nabi, menghina para nabi, tidak mau taat kepada mereka. Nasara berlebih-lebihan, yang ini terlalu menggampangkan, bahkan meremehkan, kaku sikapnya. Umat ini mereka beriman kepada nabi-nabi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan mengimani secara global para anbiya yang kita tidak ketahui mereka. Ini satu contoh dari sisi apa? Para nabi. Begitu pula Islam, umat ini pertengahan di dalam syariat dibandingkan syariat agama-agama lainnya. Kaum Yahud, mereka tasyaddud, keras. Hurrimat alihimu tayyibat. Mereka mengharamkan kaum Yahudi kepada dirinya perkara-perkara yang baik. Perkara yang halal mereka haramkan. Berarti ini ekstrim. Wala yajuzu salat illa fil bi'ah. Mereka tidak memperbolehkan salat kecuali di sanogok-sanogok saja. Harus tempat tertentu. Enggak sah selain itu. Wala yara izalatul najasa bil ma. Kaum Yahudi tidak menganggap air bisa mensucikan dari najis. Tidak menganggap air itu sebagai apa? Tahur, suci dan mensucikan. Bal idza asaba dzauban qaradahu bil miqrad, kata para ulama. Kaum Yahud kalau pakaian mereka terkena dengan najis, ya apa caranya najis ini mereka keluarkan, bila perlu disobek disobek. Karena mereka tidak menganggap air sebagai sarana untuk bersuci. Ghulu apa tidak ini? Ghulu. Tasyaddud, keras, ekstrim. Kebalikannya Nasara. Kebalikannya apa? Nasara. Mereka terlalu menggampangkan. Mereka terlalu meremehkan. La yujibuna at-taharah minal janabah. Mereka tidak mewajibkan mandi, tidak mewajibkan taharah dari hadas besar. Tidak mewajibkan taharah dari junub janabah. Walal wudhu lil ibadah. Dalam ibadah mereka enggak ada yang namanya wudhu. Bersuci sebelum mendekatkan diri. Bal yara mubasharatun najasa minal ibadati wal qurba wat ta'ah. Bahkan mereka menganggap bahwasanya berkomunikasi, berhubungan langsung dengan hal-hal yang sifatnya najis, ini bagian daripada ibadah. Kumpul dengan benda-benda najis, ini bagian daripada ta'ah, ketaatan. Kumpul dengan perkara-perkara yang jorok, itu bagi mereka minal kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bagi mereka kaum Nasara di antara fadilatul rahib, keutamaan biksu, pendeta, alim ulama'nya mereka, lahu arba'una sanama masatil ma', selama 40 tahun tidak pernah menyentuh air. Ini bagian keutamaan. Dianggap sebuah fadilah bagi kaum Nasara. Siapa ini gurunya? Memandang 40 tahun enggak menyentuh air, enggak bersuci, enggak mandi. Ini bagaimana baunya, Allahu a'lam. Bagian daripada apa? Ketaatan. Dan mereka lakukan ini. Nah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, kaum Nasara meninggalkan apa? Khitan. Tidak ada khitan bagi mereka. Padahal itu tempatnya kotoran. Padahal ini merupakan syariatnya siapa? Khitan. Syariatnya? Ibrahim. Keturunannya. Musa keturunan siapa? Keturunan Ibrahim alaihi salam. Nah, padahal ini merupakan syariatnya Nabi Ibrahim dan keturunannya dan para pengikutnya. Khitan. Tapi kaum Nasara mereka meninggalkan khitan. Nah, begitu pula wanita yang dalam keadaan haid, datang bulan menstruasi. Bagi kaum Yahud berlebih-lebihan, ekstrim, keras. La yu'akilunaha, enggak dikasih makan wanita yang datang bulan. Wa la yaq'uduna ma'aha fi baitin wahid, enggak kumpul dalam satu rumah. Kalau istri mereka dalam keadaan haid, diisolasi, diletakkan di tempat tertentu khusus. Enggak dilihat, enggak dijenguk. Diisolasi mereka. Ini kaum apa? Yahud. Kaum Nasara kebalikannya. Mendatangi wanita dalam keadaan apa? Keadaan haid. Nah. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan, hadhil ummah wasatun bainal umam. Umat ini pertengahan di antara umat-umat yang ada. Yahud dan Nasara. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wa kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat apa? Wasat, pertengahan. Apa maksud daripada wasat di sini? Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, adlan khiyara. Yang dimaksud wasat di sini pertengahan adalah adlan khiyara, tepat dan baik. Pilihan tepat, baik, pilihan. Nah, Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, kalau tadi Imam Sa'di, kalau ini Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan wasatan ay ahluddin. Yang dimaksud wasat di sini mereka adalah orang-orang yang beragama. Bukan wasat zaman sekarang yang difahami sebagian orang. Pertengahan itu ikut memberikan ucapan selamat kepada kaum Nasoro, Hindu, Buddha dalam hari raya mereka. Kalau yang berusaha konsisten, kita menghargai agama kita, oh itu ekstrim. Ini pemahaman wasatiyah yang keliru, salah kaprah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan wasat adalah ahluddin bainal ghuluwi wa taqsir, antara yang berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan. Kalau tadi itu bermudah-mudahan. Pertengahan itu menjalankan agama secara kafah sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Karena keduanya ini tercela dalam agama kita. Madzmum fi syara', jelek di dalam syariat. Oleh sebab itu Al-Allamah Al-Fauzan menyebutkan ayat ini untuk menunjukkan bukti bahwasanya ahlu sunnah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi pula bagi kalian. Ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Artinya ikhwani hafizakumullah, enggak main-main. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, pertengahan. Saking istimewanya kaum pertengahan ini sehingga mereka menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dan saksi pula bagi para nabi. Sehingga mungkin ada tanda tanya di antara kita. Kira-kira apa sebab musabab turunnya ayat ini? Terdapat dalam sebuah athar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam yawmal qiyamah, pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Nuh dipanggil? Kenapa Nabi Nuh dipanggil? Karena Nuh? Rasul pertama di muka bumi. Yud'a Nuh alaihi salam, pada hari kiamat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahu, dikatakan kepada beliau, hal ballaghta, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Apakah engkau telah menyampaikan dakwah? Apakah engkau telah menyampaikan ajaran agama? Apakah engkau telah menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala? Menyampaikan kepada umatnya? Maka Nabi Nuh mengatakan, "Na'am ya Rabb. Na'am ya Allah, aku telah menyampaikan kepada mereka, kaumku." Fayud'a qaumuhu. Maka kaumnya Nabi Nuh pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hal ballaghakum, wahai umat manusia, apakah Nuh ini telah menyampaikan ajaran kepada kalian? Fayaqulun, umatnya Nabi Nuh, mereka mengatakan, ma atana min nadhir wa ma atana min ahad. Ya Allah, enggak ada satu pun yang datang kepada kita memberikan peringatan. Enggak ada satu pun yang datang kepada kita memberikan kabar gembira. Enggak ada satu pun di antara kita yang memberikan arahan kepada kami. Maka balik dikatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, man yashhad laka, siapa yang bisa menjadi bukti saksi menguatkan engkau wahai Nuh, yang membenarkan bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuhu, yang menjadi saksi bagiku adalah Nabi Muhammad alaihi salam dan umatnya. Padahal kapan Nuh, kapan Nabi kita? Sekian puluh ribu tahun ya ikhwani afidhakumullah. Mana kaumnya Nabi Nuh? Mana kaumnya Nabi Muhammad alaihi salam? Tapi kita menjadi saksi bagi para anbiya. Ini di dalam riwayat Imamul Bukhari. Oleh sebab itu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat pertengahan. Ini dalam riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Nuh telah menyebutkan siapa tadi? Hah? Nabi Muhammad dan umatnya yang bisa bersaksi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad dan umatnya dalam riwayat Imam Ahmad. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal ballagha hadza qauma?" Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah orang ini yaitu Nabi Nuh telah mengajarkan kepada kaumnya, telah mengajarkan kepada umatnya? Bertanya kepada siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kaum muslimin. Nah, maka mereka pun mengatakan, "Na'am." "Wa ma ilmukum?" Dari mana kamu tahu? Dari mana kalian mengetahui kalau Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya? Maka kaum muslimin pada hari kiamat mereka menjawab, ja'ana nabiyuna, nabi kita telah datang, rasul kita, fa'akhbarana anna rusulu qad ballaghu, menyampaikan kabar, informasi kepada kami bahwasanya seluruh para rasul, enggak hanya Nabi Nuh, semua rasul telah menyampaikan amanat Allah dan risalah masing-masing mereka kepada umatnya. Ini bukti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu syuhada 'alan nas, agar kalian ini menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Ini sebab turunnya firman tersebut. Nah, Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun bainal firq ats-tsalats was-sab'in. Bahwasanya ahlu sunnah wal jama'ah juga pertengahan. Kalau tadi pertengahan antara umat-umat yang lain, begitu pula ahlu sunnah wal jama'ah pertengahan di tengah-tengah kaum muslimin di antara firqah 73 golongan yang ada. Artinya ahlu sunnah wal jama'ah pertengahan daripada golongan-golongan yang sesat. Maka ikhwani hafizakumullah, ahlu sunnah itu pertengahan di antara sempalan-sempalan yang binasa fi khamsati usul, di lima pondasi. Ahlu sunnah pertengahan dibandingkan sempalan-sempalan firqoh-firqoh yang menyebar luas zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dia apa? Lima pondasi. Nah, insyaallah lima pondasi ini kita akan lanjutkan di hari esok karena sudah dekat waktu azan. Naam ila huna walhamdulillah.